وإن أصدق الحديث كتاب الله وقال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله kita bisa melihat kembali apa yang kita baca dari kitab Al-Jadid di Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebagian dari hadis di dalam bab Ma'ja'a fi Istisqa'i bil Anwar. Itu bab tentang apa yang terdapat dalam istisqa, minta hujan kepada bintang-bintang. Dan dari yang terakhir yang kita baca yaitu An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Malik, itu namanya Al-Haris Ibn Al-Haris Ash'ari Sahabi. Ru'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah. Yaitu perkara-perkara yang perkara tersebut sudah ada di zaman sebelum Islam. Dan tatkala datang Islam, maka perkara tersebut tentunya perkara yang dilarang. Terkhusus dari Rasulullah SAW. Dan empat perkara jahiliyah tersebut yang masih ada tetap diamalkan oleh umat ini dan mereka tidak meninggalkannya, layatul kuhunna, di antara al-fakhru bil ahsan, yaitu yang pertama berbangga dengan nasab. Itu membanggakan bapak-bapak mereka, mengagungkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Padahal pendahulu-pendahulu mereka adalah, atau bapak-bapak mereka adalah, la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, orang-orang yang tidak mengetahui agama, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke dalam Islam. Tentunya orang-orang yang mereka banggakan dari kalangan bapak-bapak mereka adalah orang-orang kafir. Perbuatan-perbuatan kafiran, perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka banggakan dan diagung-agungkan. Mengagungkan kekafiran, mengagungkan perbuatan kesyirikan, Maka ini perkara jahiliyah. Wata'nu fil ahsa'il ansab, dan mencela nasab. Yaitu mencela nasab seseorang. Dengan apa yang dia nasabkan kepada bapak-bapak mereka dari celaan-celaan. Misal seseorang yang dia sudah berimannya, sudah berislam, kemudian melakukan kesalahan, kemudian apa, dia mencela kesalahan tersebut dinisbahkan kepada bapak-bapaknya. Oh, dasar kamu anaknya si ini dan si itu karena perbuatannya begini-begini. Jadi celaan kepada seseorang dinasabkan kepada bapak-bapak mereka. Maka ini termasuk juga perkara jahiliyah. Wal istisqa'u bin najumi wal istisqa'u bin najumi. Yang ketiga, meminta hujan kepada bintang-bintang. Atau menyandarkan turunnya hujan itu disebabkan karena munculnya bintang-bintang tertentu. Jadi penisbahan turunnya hujan ini karena disebabkan adanya atau munculnya bintang-bintang tertentu. Padahal tidaklah yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang adalah makhluk-makhluk yang mati. Tidak bisa berbuat ini dan itu. Terlebih-lebih menurunkan hujan. Maka tentunya orang yang bisa mengambil akalnya untuk berpikir, maka sungguh tidak ada kaitannya bintang dengan hujan. Bintang perkara lain, sedangkan hujan perkara lain. Dan Allah SWT tidak meletakkan sebab adanya hujan itu karena munculnya bintang tertentu. Allah SWT berkendak kapan saja menurunkan hujan, maka turun walaupun tidak ada bintang. Di siang hari, di mendung yang sangat gelap, mana bintang? Tidak ada. Tidak ada bintang di siang hari, tidak kelihatan. Mendung tebal. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujan ini tidak terkait dengan sebab adanya munculnya bintang-bintang tertentu. Maka orang yang menyandarkan turunnya hujan dengan munculnya bintang-bintang ini termasuk perkara jahiliyah. Wan yaha. Yang keempat perkara jahiliyah adalah niyahah, meratap. Yaitu dengan berteriak, meratapi mayit, dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit, padahal kebaikan seseorang, amalan seseorang, seseorang bisa berbuat kebaikan tidaklah lepas dari rezeki Allah SWT, tidaklah lepas dari kehendak Allah SWT, tidaklah lepas dari rahmat Allah SWT. Sehingga perkara-perkara kebaikan tidak semestinya untuk disebut-sebut, sekalipun orang tersebut masih hidup. Untuk apa disebut-sebut? Nah, semuanya itu datang dari Allah SWT. Seseorang bisa berbuat kebaikan karena diberikan anugerah oleh Allah SWT bisa berbuat baik, diberikan kekuatan, diberikan petunjuk. Maka tentunya yang lebih pantas untuk dilakukan saat kala menghadapi kematian seseorang, ia bersabar. Yang menimpa atas dirinya, karena segala sesuatu diajari musamma, ada kadarnya, rezekinya, umurnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang habis, umur yang habis ini dengan adanya kematian. Terima atau tidak terima itu adalah keputusan dari Allah SWT. Jika seseorang yang meratap seseorang tidak terima dengan kematian seseorang, maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak terima dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT, takdirkan. Terlebih-lebih apabila niyahah ini dijadikan suatu adat, kebiasaan, acara tertentu, ini sungguh sangat jelek. Agar ditiru oleh yang lainnya, bahkan lebih sadis, bukan hanya merobek-robek baju, menampar pipi, bahkan dijadikan acara sebagai kebanggaan. Dengan melukai dirinya dengan pisau, dengan pedang, sampai darah mengucur dari atas kepalanya, sampai membasahi tubuhnya dan bajunya. Padahal kita tidak boleh untuk memberikan mudharat kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Karena kita ini adalah milik Allah SWT yang patut untuk menjaganya. Tidak boleh untuk diberikan bahaya atau mudharat. Kita semuanya adalah milik Allah SWT untuk dijaga badan-badan kita dari kebinasaan. Sehingga perbuatan yang dihiasi-hiasi oleh setan dan kalau seseorang melihat itu sudah sangat jelas penyimpangannya, sangat jelas kebatilannya, menganiaya dirinya sendiri dengan begitu rupa, dengan berbangga-bangga. Maka ini adalah sesuatu yang sangat melampaui batas. Maka niat ini termasuk perkara jahiliyah. Dan contoh yang terdepan adalah apa yang digelar, dipertontonkan oleh umat dari orang-orang Syiar Rafidhah tatkala mereka menggelar acara yang bernama Asyura, Al-Asyura, meratapi kematian Al-Husain dengan melukai, mencederai, menganiaya dirinya sendiri. Waqala an yahadu idza lam tajub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa anha syirbalun min qatiran wa dir'un min jarab wa muslim. Dan Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwasanya niyah meratapi mayit apabila perbuatan tersebut tidak ditaubati, pelakunya tidak bertobat dari perbuatan niyah, perbuatan meratap, ditobati sebelum matinya, sebelum dia mati, sebelum pelakunya meninggal, dan dia tidak bertobat, maka di hari kiamat orang tersebut akan dipakaikan tubuhnya dengan syirbal min qatiran, yaitu pakaian qatiran an-nuhas al-mudab, pakaian berupa tembaga yang mendidih. Bagaimana pakaian tembaga yang mendidih? Pakaian tapi wujudnya tembaga dan tembaga itu mendidih, berarti sangat panas. Maka bagaimana tembaga kalau mendidih terkena kulit, terkena tubuh, dia akan terbakar, akan membakar kulit dan daging orang tersebut. Wajir on min jarabin, ditambah lagi dengan pakaian dir'on, yaitu dir'onnya adalah baju besi. Namun bukan dari besi, min jawabin dari penyakit kusta. Jadi pakaiannya dua. Yang satunya pakaian dari tembaga yang mendidih, dan pakaian satunya lagi adalah penyakit kusta. Berarti di tubuhnya nanti penuh dengan penyakit kusta, baunya busuk, sakit. Dan penyakit kusta adalah penyakit yang bisa mencerai-beraikan anggota-anggota tubuh sampai bisa terputus-putus dengan penyakit tersebut. Ini itu gila. Ini ancaman bagi para pelaku niaha atau meratapi mayit dengan siksaan yang keras. Maka sungguh sangat rugi orang yang masih mempertahankan dan berbangga diri, rela menganiaya dirinya sendiri dalam rangkanya meratapi mayit. Di dunianya sudah susah, sudah sakit. Bayangkan kalau kepalanya dibaca-baca dengan pedang, dengan pisau. Sangkanya sampai berapa lama? Setiap tahun seperti itu, diulang terus, setiap asyura seperti itu lagi. Beberapa waktu lamanya sembuh, datang tahun berikutnya begitu lagi terus, dan akhirnya nanti tatkala dia tidak bertobat sampai meninggal masih seperti itu, maka di akhirat seperti ini asyura. Sengsara di dunia dan di akhiratnya. Sedangkan di akhirat adalah kekal. Sungguh sangat mengerikan perbuatan niat. Kemudian kalau Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, dhammu kullu makana alaihi ahlul jahiliyah minal a'mali sayyi'ah. Tercelanya setiap perkara-perkara yang diamalkan dari amalan-amalan yang jelek dari ahlul jahiliyah. Amalan-amalan kejelekan tentunya amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat Allah SWT, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga diabadikan atau ditetapkan sebagai amalan jahiliyah, amalan yang sesat, amalan yang menyimpang, sehingga tercela untuk dilakukan. Asain asanya tahrimul fakhri bil ansab wa ta'an fil ansab wa niyana alal mayyit. Haramnya bangga membanggakan nasab dan juga mencela nasab, dan juga haramnya niyaha meratapi mayit. Asal-usaha yang ketiga, takfiru man istasqa bin Najum mu'taqidan anna hiyal fa'ilah lil masab. Kufurnya seseorang yang minta hujan atau menyandarkan turunnya hujan disandarkan dengan adanya bintang-bintang tertentu dengan keyakinan bahwasanya hujan tersebut turun karena perbuatan bintang-bintang tersebut, bahwasanya yang menyebabkan hujan yaitu adanya munculnya bintang-bintang tertentu. Maka keyakinan sederhana, keyakinan kekafiran. Karena yang meyakini bahwasanya ada selain Allah SWT yang mengatur alam semesta. Dan tentunya tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah SWT. Karena Allah SWT zat yang maha mengatur seluruh alam. Al-Mudabbir. Di samping mencipta zat yang maha mencipta dan memberi rezeki. Amma i'tiqadu annaha sababu li nuzulihi wa fa'ilatu hiya Allah wa huwa kufrun duna kufrin. Adapun keyakinan bahwasanya yang menyebabkan turunnya hujan itu adalah Allah, namun dia mengkaitkan adanya turun hujan itu karena adanya atau munculnya bintang-bintang, namun yang menurunkan hujan itu adalah Allah, maka ini adalah kekufuran yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau dengan kata lain bahwasanya jika seseorang berkeyakinan bahwasanya sebab turunnya hujan tersebut karena munculnya bintang. Oh, kalau bintang ini nanti ada akan turun hujan. Namun dia berkeyakinan bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah. Maka keyakinan seperti adalah keyakinan kekufuran, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena sebab turunnya hujan bukan dengan adanya bintang-bintang tertentu. Dan sebab dan yang menurunkan hujan adalah Allah SWT. Ar-Rabiah kubur taubati qabla ghulghulatil maut. Faedah yang keempat, taubat akan diterima sebelum nyawa berada di tenggorokan. Tenggorokan itu tatkala nyawa berada di tenggorokan sehingga apa? Bunyinya seperti itu, kayak orang sesak napas. Namanya goro-goro. Ini sebelum nyawa di kerongkongan, di tenggorokan, kemudian dia tobat, maka akan diterima tobatnya oleh Allah SWT. Kalau tobatnya sudah berada di tenggorokan, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun bertobat dan mengakui Allah SWT, beriman adanya Allah SWT, tatkala sudah nyawanya sudah berada di tenggorokan, maka sudah diterima taubatnya. Al-Khamisah isbatu mu'jizati linnabi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a kama akhbara. Ditetapkan adanya mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di tahun-tahun yang telah silam, bahkan 140 sekian ribu ya. Dan ini termasuk mujizat Nabi SAW akan terjadi, akan selalu diamalkan oleh umatnya. As-sabisah isbatul ba'asi wal jazai. Ya, karena ditetapkan adanya ba'as, hari berbangkit dan hari dibalas amalan-amalan manusia. Sebagaimana Allah SWT akan membalas perbuatan orang yang niyaha merawat dari mayit kemudian tidak bertobat sampai matinya, yaitu dibalasi dengan dipakaikan pakaian yang berupa tembaga yang mendidih dan pakaian yang berupa penyakit kusta. Ingat dulu. Qala syar'i rahmahullah munasabat hadis ini bab. Kesan hadis ini terhadap bab. Hai saudara hadis ala tahrim istisqa bil anwar. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya istisqa, hujan atau menyandarkan turunnya hujan karena disebabkan adanya bintang-bintang atau munculnya bintang-bintang tertentu. Munasabat al-hadis di tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Hayya su'an qadar hadis al-isqa'a bin nujum li'annahu talabu linaf'i min ghirillah wadhalika syirkun bi. Di mana hadis ini mengingkari tentang meminta hujan atau menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Karena permintaan sesuatu yang akan bermanfaat, sedangkan permintaan tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh selain Allah SWT, maka permintaan tersebut permintaan yang syirik, perbuatan kesyirikan. Nah, tidaklah hujan itu bisa turun kecuali yang menurunkan Allah SWT. Sehingga meminta kepada selain Allah SWT, maka ini bentuk kesyirikan terhadap Allah SWT. Mula hadas sebagai berhadis. hanya juzu zikru syahsi bilakabihi alladhi yakra idha lam yumkin ma'rifatu illabi. Bolehnya menyebutkan seseorang dengan lakab, ya, julukan yang terkadang julukan yang tidak senang kalau didengar. Namun kalau tidak dimungkinkan untuk dipanggil dengan lakab tidak terang kecuali dengan lakab tersebut, maka boleh. Seperti seseorang yang digelari dengan apa misalnya, digelari dengan si bincang misalnya, kan? Padahal sebenarnya dia enggak senang kalau digelari dengan dijuluki dengan si bincang. Tapi karena julukannya sudah masyhur, sudah terkenal, kalau orang menyebutkan si bincang, tentu dia yang dimaksud, tidak ada orang lain. Kalau tidak menyebut dengan julukannya, maka bingung, tidak masyhur. Maka yang sebetulnya tidak mengapa. Bagaimana yang terjadi pada orang-orang yang salah dahulu, seperti adanya julukan Al-Araj. Maka julukan tersebut tidak mengapa karena sudah makruf dengan julukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.